Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu, Ismail Radio. Sahabat Ismail Radio, AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Kisah Abu Dawud masuk surga dengan satu dirham. Hal ini tercatat dalam kisah Ibnu Hajar. Abu Dawud dalam perjalanan safarnya melewati sungai dengan sebuah perahu. Beliau mendengar ada seseorang di pinggir sungai bersin, dan orang yang bersin itu mengucapkan Alhamdulillah. Mendengar itu, Abu Dawud langsung meminta pengemudi perahu untuk meminggirkan sebentar perahunya ke pinggir sungai. Tapi sang pengemudi perahu tidak mau melakukannya. Beberapa kali Abu Dawud memohon untuk dapat menepi sebentar kepada sang pengemudi perahu itu, tetapi tetap saja ia menolak. Lalu Abu Dawud mengeluarkan uang 1 dirham dan memberikannya ke pengemudi perahu dengan mengatakan, "Tolong pinggirkan sebentar perahunya. Ini saya kasih tambahan sebesar 1 dirham. 1 dirham sekitar 300 sampai 400 ribu rupiah." Lalu sang pengemudi meminggirkan perahu tersebut ke daratan. Lalu Abu Dawud langsung bergegas menemui orang yang tadi bersin sambil berkata, "Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu." Lalu orang tersebut menjawab, "Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki hatimu." Setelah menemui orang tersebut, lalu Abu Dawud meminta pengemudi untuk meneruskan perjalanan. Sahabat Smart Radio, orang-orang di dalam perahu semua bingung melihat perbuatan Abu Dawud yang sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit hanya untuk menepikan perahu untuk bertemu orang yang sudah bersin hanya mengucapkan Yarhamkallah. "Iya," kata Abu Dawud. "Apa alasanmu wahai Abu Dawud?" tanya pengemudi kapal. Lalu Abu Dawud menjawab, "Saya hanya berharap semoga doa yang ia kembalikan kepada saya menjadikan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Dan jawaban ini didengar oleh seluruh yang ada dalam perahu tersebut. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan tersebut, mereka semua tertidur, dan dalam tidur mereka Allah mentakdirkan semua bermimpi yang sama, di mana dalam mimpi mereka menjumpai sebuah suara, di mana suara tersebut berkata, "Abu Dawud telah mendapatkan surga dengan 1 koin dinarnya. Saat mereka terbangun, mereka saling bercerita dan kaget di mana mimpi mereka itu semuanya sama. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah, cerita di atas menerangkan sebuah hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan selainnya. Apabila salah seorang dari kalian bersin, hendaklah ia mengucapkan Alhamdulillah. Sedangkan saudaranya atau temannya hendaklah mengucapkan Yarhamukallah. Jika saudaranya berkata Yarhamukallah, maka hendaknya ia berkata Yahdikumullah wa yuslih balakum." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Quran. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.